إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah para anbiya wal mursalin dan juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para penerusnya ialah prinsip at-tarbiyah, mendidik masyarakat yang ada secara umum, mendidik kaum muslimin secara khusus dengan tarbiyatun islamiyatun sahihah, dengan pendidikan, dengan tarbiyah islamiyah yang benar, meliputi tarbiyatu tauhid wal aqidah, mendidik, mentarbiyah umat dengan tauhid yang benar, dengan aqidah yang sahih, dengan keimanan yang lurus. Juga meliputi tarbiyatul ubudiyati sahihah, mentarbiyah umat supaya mereka memahami ibadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ibadah dengan cara yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga meliputi tarbiyatul akhlaqi wal adab, mentarbiyah mereka dengan adab-adab yang mulia, dengan akhlakul karimah, dengan muamalah-muamalah yang baik antar sesama. Dan juga tarbiyah-tarbiyah yang lainnya yang meliputi semua aspek kehidupan umat manusia dan jin. Dari mulai perkara akidahnya sampai urusan muamalahnya. Ini merupakan prinsip para anbiya wal mursalin dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyampaikan kepada semua umatnya, "Ani'budullaha wajtanibu taghut." Hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Semuanya menyampaikan tarbiyatu tauhid wal aqidah. Tarbiyah tauhid, tarbiyah aqidah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada umatnya tentang pentingnya akhlakul karimah. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhul khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Nabi kita Muhammad sendiri menyatakan sallallahu alaihi wasallam, tujuan beliau diutus di muka bumi ini juga dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammi masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini merupakan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penerus beliau dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama terkemuka kaum muslimin sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Prinsip tarbiyah, mendidik umat dengan tarbiyah yang benar meliputi urusan akidahnya sampai bab-bab muamalahnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara prinsip tarbiyah yang dicanangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ialah mentarbiyah anak-anak kita kaum muslimin semenjak dini. Mentarbiyah, mendidik anak-anak kita kaum muslimin semenjak dini dengan tarbiyah islamiyah tadi. Ini merupakan target, objek yang betul-betul diperhatikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan, suatu kali aku ada di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda. Ghulam itu belum balig, anak yang masih belum balig. "Ya ghulam, wahai anak muda. Inni u'allimuka kalimatin." Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Maknanya jagalah agama Allah. Jagalah perintah-perintah Allah, laksanakan. Jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan. Jagalah batasan Allah, tunaikan. Yahfadka. Allah akan menjaga kamu. Menjaga kamu pada urusan dunia kamu dan menjaga agama kamu. Ihfadillaha. Dasyid hudujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Di masa engkau kritis, di masa engkau mengalami kondisi yang sulit, selama engkau betul-betul menjaga agama Allah, Allah akan membantumu, akan menyelamatkan kamu, memberikan solusi yang terbaik bagi kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-hadith. Ini menunjukkan barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu perhatian dengan anak-anak kecil, anak-anak muda, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah iman, dengan tarbiyah akidah, dengan tarbiyah ibadah, dengan tarbiyah akhlak, dengan tarbiyah muamalah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, suatu kali cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma memungut sebuah kurma. Kurma sadaqah, hendak dimasukkan dalam mulutnya. Maka Rasul mengatakan, "Kikh, kikh, buang, buang, buang, buang." Rasul mengatakan, "Ama ta'lam anna ahlu baitin la na'kulu sadaqah." Apa kamu enggak tahu wahai Hasan, sesungguhnya kita ini adalah ahlul bait, keluarga yang tidak boleh makan sadaqah. Rasul dan keluarganya beliau tidak boleh makan sedekah. Langsung dicegah. Jangan sampai anak ini tadi jatuh dalam keharaman-keharaman agama. Tarbiyah. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, aku pernah makan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka tangan saya kesana kemari, mengambil yang ini, mengambil yang itu, kesana kemari. Maka Rasul mengatakan, "Ya ghulam, idza akalta." Wahai anak muda, kalau kamu makan, sembillah, sebut nama Allah. Baca basmalah. "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kanan kamu. "Wa kul mimma yalik," dan makanlah yang di depan kamu. Langsung Rasul memberikan tarbiyah kepada sahabat tadi. Tarbiyah dalam bab adab, adab makan, tata cara makan. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyahnya perhatiannya terhadap anak-anak yang masih muda. Dikatakan oleh para ulama, tarbiyah semenjak dini untuk anak-anak kita kaum muslimin sangatlah penting. Masyhur di kalangan para ulama kita semua yang namanya menimba ilmu, mentarbiyah ketika masih kecil itu seperti mengukir di atas batu. Sulit, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, harus kulit, harus sabar. Tapi ketika berhasil akan terus terbawa oleh anak tadi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tarbiyah untuk anak-anak kecil kita yang masih belia-belia, yang belum balig atau yang masih muda-muda, tergantung masa kecilnya. Ketika tarbiyah mereka dengan tarbiyah yang sahihah, yang benar, yang islami, maka akan membekas nanti di usia tuanya. Ketika tarbiyahnya tarbiyah duniawi, membekas di usia dunianya, hanya fokus dunia. Ketika tarbiyah-tarbiyah yang tidak benar, tarbiyah yang menyimpang, akan berpengaruh di hari depannya nanti. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan tarbiyah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terbengkalai begitu saja dengan tanpa tarbiyah. Dan perhatikan tarbiyah kalian, jangan hanya semata-mata semangat untuk tarbiyah, tapi harus mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang benar, dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan Kitabullah, dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjabaran dan keterangan para ulama-ulama kita. Kita bimbing akidah mereka, kita bimbing ibadah mereka, kita bimbing akhlak adab mereka, kita bimbing muamalah-muamalah mereka, sampai dalam urusan keseharian mereka, sehingga betul-betul terbiasa dengan tata cara Islam yang benar, terbawa sampai masa tuanya nanti. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita ketika mereka menjelaskan makna hadisnya Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu, yang dimaknakan oleh mereka jagalah perintah-perintah Allah, laksanakan. Jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan. Jagalah batasan-batasan agama Allah, tunaikan. Berislamlah, beragamalah sesuai dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Dimaknakan dengan dua makna dan semuanya benar. Yang pertama, Allah akan menjaga kamu terkait dengan masalah duniamu. Allah menjaga fisik kamu, menjaga kekuatan kamu, akan menjaga diri kamu, menjaga istri kamu, menjaga anak-anak kamu, menjaga harta benda kamu, bahkan menjaga cucu-cucu kamu, bahkan setelahnya lagi, terkait dengan masalah duniawiyah mereka. Dan yang kedua, Allah akan menjaga agamamu. Allah akan senantiasa memberikan taufik kepadamu, hidayah kepada kamu di dunia ini insyaallah. Selama kau menjaga Allah, engkau tidak akan mungkin menyimpang, tidak akan mungkin tersesat. Di akhir hayat nanti Allah akan memberikan taufik kepada kamu dengan husnul khatimah. Dan tentunya kaum muslimin rahimakumullah, di akhirat nanti Allah akan menjamin kamu dengan surga. Lafaz ini, hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas yang kala itu masih kecil, kala itu masih muda, diberi wasiat, diberi nasihat, diberi bimbingan dengan lafaz semacam ini. Ihfadillaha yahfadka, wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Diambil faedah penting oleh para ulama. Seorang anak kecil, seorang anak muda, ketika terbiasa dengan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla di usia mudanya, terbiasa melaksanakan perintah, terbiasa menjauhi larangan, terbiasa beragama dengan benar, memiliki akidah yang lurus, ibadah yang sahih dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbiasa dengan muamalah yang baik, akhlak yang mulia, adab yang luhur, maka ini sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan dia nanti. Bermanfaat untuk maslahat kemaslahatan duniawiyah dia di masa tua, dan bermaslahat untuk agamanya di usia tua nanti. Disebutkan oleh sebagian ulama, sebagian salaf, mereka pernah melihat seseorang yang sudah sangat sepuh, usia dia melebihi 100 tahun, usianya sudah melampaui 100 tahun. Didapati pak tua tadi fisiknya masih sehat, fisiknya masih kuat, akalnya masih lengkap, tidak pikun sama sekali. Suatu kali dia melakukan tindakan yang ekstrim, melompat dengan lompatan yang cukup ekstrim untuk usia semacam itu. Maka bertegur, "Mbah, pak tua, sudah tua, itu bahaya itu. Itu sebuah tindakan yang sangat ekstrim itu." Maka beliau mengatakan, "Fisik ini, jasadku ini sudah sekian puluh tahun terjaga, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun menjaga fisik ini di usia tuanya." Dalam kesempatan yang lain, mereka melihat seorang yang sudah tua renta, sudah tua bangka, mengemis di pasar-pasar, rendah, hina, tidak ada yang menghormatinya. Bahkan keadaan dia begitu mengenaskan, sudah tua, renta, bangka, mengemis. Kata sebagian ulama kita, "Inna hadza dhayya'a Allah ta'ala fi shababih, fa dhayya'ahu Allah ta'ala fi kibarih." Ini orang telah menyia-nyiakan Allah Azza wa Jalla di masa mudanya, maka Allah pun menyia-nyiakan dia di masa tuanya. Sehingga masa muda itu masa-masa emas, kesempatan yang paling bagus untuk menata diri dengan tarbiyah yang benar, menata akidah yang sahih, ibadah yang sahih, muamalah yang baik, akhlak yang luhur. Ini sangat bermanfaat untuk masa tua nanti. Bukan berarti yang tua-tua kemudian selesai, tidak. Segera perbaiki diri, segera perbaiki diri. Dikarenakan untuk yang tua-tua nanti, yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak, yang sudah berusia, amal-amal soleh yang kamu kerjakan saat ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kamu nanti. Perhatikan kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir. Ketika Nabi Khadir datang ke sebuah desa, minta dijamu, ditolak, dan mendapati sebuah dinding yang mau roboh, beliau pun meluruskan kembali, membangunnya kembali. Disebutkan alasannya dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan." Adapun tembok ini, wahai Musa, tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya ada harta benda milik dia, harta benda yang begitu banyak milik dia, dan bapaknya mereka berdua ini orang yang saleh. Wa kana abuhuma salihan. Orang tua mereka orang tua yang saleh. Maka Allah Azza wa Jal berkehendak untuk menjaga harta ini dan mengeluarkannya nanti untuk dua anak yatim tersebut. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keturunan kita dengan kesolehan kita masing-masing. Dengan kesolehan kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang yang sudah tua, berusaha sekuat tenaga menjadi orang tua yang soleh, akidahnya lurus, ibadahnya giat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, akhlak yang mulia, adabnya baik, maka tidak hanya bermanfaat untuk kita pribadi, tapi juga bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Maka tidak ada istilah terlambat. Masing-masing berjuang untuk kemaslahatan pribadinya dan kemaslahatan apa yang ada pada tanggungannya. Yang masih muda-muda mengambil kesempatan yang emas untuk mengisi masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan harapan berbuah nanti di masa tuanya. yang sudah berusia, yang sudah berumur, yang sudah dewasa, tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, akan sangat-sangat berguna untuk dia pribadi dan berguna untuk putra-putranya nanti, bahkan cucu-cucunya nanti. Allah akan berikan kepada mereka semuanya kemaslahatan duniawiyah dan kemaslahatan agama yang diharapkan dari semua orang tua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita semua at-taufiq wal hidayah, sehingga Allah Azza wa Jalla menuntun kita kepada jalan yang benar, memberikan kepada kita bimbingan akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, adab dan akhlak yang luhur, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak hanya memberikan kemanfaatan untuk kita pribadi, tapi juga untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita kedepannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.